Halo, saya Thomas Arya. Kali ini saya akan coba cover lagu dari album Kenangan Berbagai Sepi untuk semuanya. Sekian lama hilang dirimu yang ku sayang, di manakah kau kini? Mengapa engkau pergi saat hati bahagia, cinta tumbuh bersemi? Tidakkah kau rasa hati menjerit perih, terus merintih menangis di dalam hati, sampai hati kau tinggalkan aku sendiri? Berkata kau berlalu pergi. Baiknya berterus terang, jika ada yang lain usah kau selindungi. Hatiku pun merelakan bila ini suratan, pasrah kau lepaskan. Pergilah kasih, bawalah cintamu pergi. Usah hiraukan diriku yang kesorangan. Walau berat rasa hatiku melepaskan kasih sayangmu. Sama kenangan aku berbagi sepi. Ku akui ku sangat menyayangi. Hanya satu nama di dalam hati ini. Biarlah ku bawa luka di hati. Sama kenangan aku berbagi sepi. Okay. Itulah dia satu buat tembang buat semuanya. Dan jangan lupa subscribe Thomas Arya 81 official channel Indonesia. Salam GRC.